Suarane koyo bisik sok ning neraka. Waktu aku joyo disayang sayang, wis tipo sengsoro kowe gak lepisan. Atiku loro mbok gawe koyo ngene, aku mbok adili waktu aku loro. Teko tenan sliramu aku nyari duweni kekuatan.